الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. وعرف الدين أعزك الله كتاب المجيد. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم. Sesungguhnya engkau wahai Rasul, wahai Muhammad, la tahdi man ahbabt. Engkau tidak akan pernah bisa memberi hidayah, hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberi hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan hidayah. Qala rahimahullah ta'ala qala musannifu rahimahullah babu qawlillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa alim. Asyah sababu nuzuli hadhihi al-ayah mautu Abi Talib ala millati Abdul Muttalib. Sebab diturunkannya ayat ini adalah kematian Abu Talib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matinya di atas kesyirikan. Matinya di atas agama nenek moyang mereka. Kama ya'ti bayanu dzalika fi haditsil bab, sebagaimana akan datang pembahasan ini di hadis yang akan datang. Qala Ibnu Katsir yaqulu Allah taala li rasulih innaka ya Muhammad la tahdi man ahbabt. Berkata Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada rasulnya, wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai. Ai laisa ilaika dzalik, itu bukan kuasa, bukan kewenanganmu memberi hidayah. Hidayah adalah kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Innama 'alaikal balagh. Yang ada pada Rasul adalah menyampaikan, menasihati, mengingatkan. Wallahu yahdi man yasha', sementara hidayah taufik itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah beri hidayah siapapun yang Allah kehendaki. Walahul hikmatul balighatu. Dan Allah memiliki hikmah di balik itu semua. Jadi kenapa Allah tidak memberi hidayah sang paman? Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau diberi hidayah, maka tidak ada lagi yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan lain ceritanya. Berkelak. Orang-orang masih menahan diri terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena adanya sang paman. Sang paman yang melindunginya dalam keadaan dia masih musyrik. Orang masih apa? Menghargainya, orang masih menghormatinya. Orang musyrik itu. Karena memang Abu Talib sebagai tokoh masyarakat pada saat itu yang sangat disegani. Mereka menahan diri melakukan berbagai macam perkara terhadap Nabi Muhammad SAW. Nanti setelah meninggalnya Abu Talib baru mereka semakin beringas mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walahul hikmatul baligah wal hujjatud damighah, dan hujjah yang menghancurkan. Kama qala ta'ala laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Ini seperti firman Allah, bukan atas engkau keharusan kewajiban memberi hidayah kepada mereka, akan tetapi dia Allah yang memberi hidayah siapapun yang Allah kehendaki. Wa qala wa ma aktsarun nasi walau harasta bi mu'minin. Betapa banyak orang yang tetap dengan kekafirannya walaupun kau sangat semangat untuk mereka beriman. Qultu wal manfiu huna hidayatu tawfiq wal qabul. Aku katakan, penulis, yang dinafikan dari Muhammad alaihi salatu wasalam adalah hidayatu at tawfiq wal qabul. Barakallahu fiik. Fa inna amra dzalika ila Allah, karena urusan taufik ini, hidayah ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal qadir 'alaihi. Hanya Allah yang mampu. Wa mal hidayatul madzkura fi qouli ta'ala wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Adapun hidayah yang ada di dalam ayat, sesungguhnya engkau memberi hidayah ke jalan yang lurus. Fa innaha hidayatul dilalati wal bayan. Hidayah yang dimaksud di ayat itu adalah nasihat, keterangan, penjelasan. Awal mubayyin wa anillah, maka Rasulullah sebagai pemberi keterangan tentang Allah Subhanahu wa taala atau dari Allah Subhanahu wa taala. Dallu ala dinihi wa syar'i. Dialah Rasulullah yang akan menunjukkan orang-orang ke jalan ini, ke syariat ini, ke agama ini. Jadi yang dinafikan di ayat nakala tahdi man ahbabta itu adalah hidayat. Qala rahimahullahu taala qala al-musannif rahimahullahu taala fi sahih an ibn al-musayyab an abihi qala Sayyab bin Huzn. Lama hadrat Abu Talib bin al-Wafah, ketika Abu Talib dihadiri oleh kematiannya. Karena setiap orang menjelang kematiannya dia dihadiri oleh kematian. Barakallahu fiik. Dia akan didatangi oleh malakul maut. Tapi ini yang benar penamaan untuk malakul maut. Malakul maut. Barakallahu fiik. Izrail dikatakan ulama lemah. Akan tetapi barakallahu fikum, kita menamakannya sesuai dengan apa yang Allah namakan untuk malaikat. Malakul maut. Barakallahu fikum, malaikat pencabut nyawa. Baik. Kata Allah SWT, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyad." Dimanapun kalian berada, kalian akan tetap didapati oleh kematian. Walaupun kalian berada dalam benteng yang sangat kuat. Karena kematian dan malakul maut tidak akan pernah dihalangi oleh siapapun dan apapun. Barakallahu, dimanapun orang itu ditentukan kematiannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka malakul maut akan hadir di tempat untuk mencabut nyawa. Baik, oleh karena itu orang tidak bisa lari dari kematian. Barakallahu. Tidak bisa orang lari dari kematian. Karena malakul maut menunggu di tempat itu. Barakallahu fiik. Ketika malakul maut mengetahui bahwa si fulan akan mati di tempat ini, di waktu ini, dia langsung ke sana. Orang itu yang akan mati akan datang ke sana memang. Kalau seandainya dia belum berada di tempat itu. Barakallahu fiik. Tapi kalau memang dia sudah di tempat itu dan memang di tempat itu kematiannya, tinggal malakul maut datang. Barakallahu fiik. Masya Allah. Maka ketika kematian itu menghadiri Abu Talib, ja'ahu Rasulullah wa indahu Abdullah bin Ubay. Ubay bin Abdullah bin Abi Umayyah. Abu Jahal, dua tokoh Quraisy ini. Barakallahu fiik. Ketika itu Rasulullah SAW datang. Dan di sisi Abu Talib sudah ada Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap dengan ajakannya. Mulai dari sejak beliau dianggap menjadi seorang nabi dan rasul, beliau sudah mengajak sang paman. Faqalahu ya am. Maka begitu Rasulullah datang, Rasulullah mengajak sang paman, "Wahai paman, katakan la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah." Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Karena orang-orang Arab khususnya pada saat itu mereka sangat mengerti dan paham tentang la ilaha illallah. Barakallahu. Sangat paham. Dan konsekuensinya, keharusan-keharusan yang harus dijalankan setelah mengatakan la ilaha illallah. Barakallahu. Kalimatan uhajulaka biha indallah. Katakan ini wahai paman, aku akan membela engkau dengan kalimat ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu atargabu am millati Abdul Muttalib. Maka dua orang ini, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, atargabu am millati Abdul Muttalib, apa engkau tidak senang dengan agamanya bapakmu sendiri, agamanya Abdul Muttalib, agama paganisme, yani penyembahan berhala. Pada alih Nabi sallallahu alaihi wasallam fa aada. Rasulullah mengulangi, "Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha." Katakan satu kalimat itu, tidak usah panjang-panjang. Ini saja kau ucapkan la ilaha illallah. Satu kalimat, aku akan membela engkau di sisi Allah dengan kalimat. Maka keduanya pun mengulangi, "Atargabu amillati abdin." Ini jeleknya apa? bersahabat dengan orang-orang kafir, sahabat dengan orang-orang yang jelek, berkelabik, jelek akhlaknya, jelek akidahnya. Fakana akhiru ma qalahu ala millati Abdul Muttalib, maka akhir dari ucapan dia menjelang kematiannya adalah dia tetap berada di atas agamanya Abdul Muttalib, agama syirik. Wa ba yaqul la ilaha illallah, dan enggan untuk mengatakan la ilaha. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, astaghfiranna laka ma lam unha anka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, senantiasa aku akan mintakan ampun engkau selama aku tidak dilarang. Anzalallahu azza wa jalla, maka Allah pun menurunkan ayat firman-Nya, maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Wa kana istighfar Ibrahim li abihi la mu'idati wa'adaha. Falamma tabayyana annahu adu lillahi tabarra'a minhu. Maka nalin nabi, tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik mati di atas kesyirikan. Barakallahu fiik. Tidak boleh. Tidak boleh mendoakan ampunan untuk seorang yang mati di atas kesyirikan. Hatta ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aminah. Aminah yang mati di atas kesyirikan. Ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah juga mati di atas kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin kepada Allah untuk mendoakan ibunya. Tidak diizinkan. Kemudian meminta izin untuk menziarahi kuburan ibunya yang ada di Madinah atau di antara Madinah dan Makkah. Allah pun mengizinkan. Barakallahu. Maka siapapun yang mati di atas kesyirikan tidak boleh didoakan. Barakallahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik mati di atas kesyirikan. Walau kanu uli qurba. Walaupun mereka-mereka ini adalah kerabat dekatnya. Imba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul, setelah datang keterangan bahwa mereka adalah penghuni neraka jahim. Wa makan istighfaru Ibrahim illa mu'idati wa'adaha iya. Adapun istighfarnya Ibrahim untuk ayahnya itu hanya karena apa? Karena memang janji yang Ibrahim janjikan untuk ayahnya. Falamma tabayyana annahu adu lillahi tabarra'a. Maka begitu terang jelas bahwa ayahnya meninggal dunia di atas kesyirikan, maka beliau pun lepas. Wa anzala fi Abi Talib, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah menurunkan ayatnya berkenaan dengan Abu Talib, sesungguhnya engkau tidak akan mampu, tidak bisa memberi hidayah bagi siapa yang engkau kehendaki atau cintai untuk mendapatkan hidayah, akan tetapi Allah yang memberi hidayah kepada siapapun yang Allah. Syarah hadis ini adalah Isahiyah ibn Sahihain. Hadis ini hadis kisah kematian Abu Talib, bahwa dia mati di atas kesyirikan. Dan begitu semangatnya Rasulullah mengajak sang paman untuk masuk Islam, ternyata enggan dia. Dia termasuk di antara sebabnya adalah apa? Adanya pertemanan yang buruk. Pertemanan yang jelek, berteman dengan orang kafir. Barakallahu. Dia mungkin ada keinginan untuk masuk Islam, tapi karena adanya dua orang ini, akhirnya dia tetap di atas kesyirikan. Barakallahu. Sama. Ketika orang duduk-duduk dia bersama dengan orang yang tidak sholat. Dia sebenarnya rajin sholat. Tapi karena dia duduk bersama orang yang tidak sholat, akhirnya dia tidak enak kalau meninggalkan mereka. Dia tetap duduk sampai waktu sholat lewat atau berkelabu hampir habis waktunya baru dia berdiri. Karena apa? Karena pertemanan, karena kawan. Berkelabu. La haula wa la quwwata illa billah. Wa Ibn al-Musayyab huwa Sa'id Ibn al-Musayyab Ibn Hazm Ibn Abi Wahab Ibn Amr Ibn A'id Ibn Imran bin Makhzum Al-Qurashi Al-Makhzumi Ahdu Al-Ulama Wal-Fuqaha Al-Kibar Al-Sab'ah Min Al-Tabi'in Berlabik Sa'id Ibn al-Musayyab Salah seorang dari kalangan barakallahu fikum ulama kibarut tabi'in. Ittafaqa ahlul hadithi ala anna marasilahu asahul marasil. Disepakatilah para ulama bahwa marasil Sa'id adalah marasil yang paling sahih. Waqala Ibn al-Madini la a'lamu fit tabi'in aw sa'il mamin. Ini ujian sanjungan dari Ibn al-Madini, Ali Ibn al-Madini. Tidak aku mendapati dari kalangan tabi'in yang lebih luas ilmunya daripada Sa'id. Mata ba'da tis'in wa kana hazat tamani. Mata ba'da tis'in. Mati meninggal dunia setelah ba'da tis'in. 90-an Hijriyah barakallahu fikum dan umurnya telah barakallahu fikum mencapai 80 tahun. Abu al-Musayyab sahabi dan ayahnya al-Musayyab seorang sahabat Rasulullah baqiya ila khilafati Utsman radhiyallahu anhu. Hidup sampai ke pemerintahan Utsman wa kadza jadduhu Hazm sahabiyun istushida bil Yamamah. Demikian juga kakeknya Hazm orang sahabi juga yang mati atau meninggal dunia di perang Yamamah. Qauluhu lamma hadarat Abu Talib al-wafatu alamatuha wa muqaddimatuha. Ini tanda-tanda atau ciri-ciri kematian yang ada pada seseorang. Barakallahu. Qauluhu ja'ahu Rasulullah yuhtamalu an yakuna al-musayyab hadara ma'al-nayy. Ja'ahu Rasulullah, ya yang mengisahkan di sini adalah Musayyab Barakallahu. Yuhtamal yaqul al-Musayyab hadara ma'al ithnain. Ya sangat mungkin kan karena Musayyab mengisahkan berarti di sana ada Musayyab, ada juga Abdullah bin Abi Umayyah, ada juga Abu Jahl. Bainahuma min bani Makhzum karena dua-duanya dari bani Makhzum wa huwa aidan Makhzumi, yani Musayyab Barakallahu dari bani Makhzum wa kana thalathatu ithnaka kufara. Dalam keadaan tiga-tiganya pada saat itu masih kafir. Barakallahu fiik. Musayyab juga. Faqutila Abu Jahal ala kufri wa aslamal al-akharan. Ada Abu Jahal mati kafir di perang Badr barakallahu fiikum dan ada pun dua yang keduanya yakni Musayyab dengan Abdullah bin Abi Umayyah masuk Islam. Qauluhu ya am munada mudaf. Ya ammi yajuzu bihi ithbatul ya wa hadha ya ammi ya ammi di tulis ya-nya boleh juga ndak ya khudifatil ya kuna ada pun di sini ya am tidak ditulis ya-nya wa baqiyatul kasrah dalilan alaih ya am dan mimnya yang dikasrah sebagai atau penanda bahwa ada huruf setelahnya tapi dihilangkan paham barakallahu fikum. Ya ammi. Qauluhu qul la ilaha illallah wa hiya pamanku katakan la ilaha illallah. Amarahu ayyakulaha li ilmi Abi Talib bima dallat alaih. Kenapa dicukupkan dengan kata la ilaha? Karena Abu Talib sangat paham dengan makna la ilaha. Barakallahu fiik. Sangat mengerti konsekuensi dari la ilaha. Li'ilmi Abi Talib bima dallat alaih min nafyi syirki billah wa ikhlas li'ibadatillah wahid. Oleh karena itu, bukan Abu Talib, semua orang yang ada di zaman itu sangat paham dengan kata-kata la ilaha illallah. Sehingganya hanya dua jenis manusia yang ada pada saat itu. Mukmin kafir. Barakallahu fiik. Mukmin yang bertauhid, kafir yang musyrik. Amarlabik. Orang berimannya langsung mengatakan la ilaha illallah. Dan konsekuensi dari la ilaha illallah mereka jalan. Semua sesembahan yang dulunya mereka sembah mereka tinggalkan. Barakallahu fiik. Yang tidak mau masuk Islam tidak mengatakan la ilaha illallah, bahkan membantah Rasulullah, aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad ini menyuruh kita, memerintahkan kita untuk menyembah hanya satu Tuhan, sementara selama ini banyak Tuhan yang kita sembah? Barakallahu fiik. Sehingga mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena tahu konsekuensi. Barakallahu fiik. Adapun sekarang ini ya, orang-orang sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Dan ternyata banyak di antara mereka yang masih tetap dengan kesyirikan. Walaupun katanya sudah masuk Islam, beragama Islam. Fa'inna man qalaha bi'ilmin wa yaqin. Karena barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ilmu dan yang keyakinan, faqad bari'a minasyirki wal musyrikina wa dakhala fis. Maka sungguh dia telah berlepas diri dari kesyirikan dan orang musyrikin, dan dia telah masuk dalam Islam. Li'annahum ya'lamuna ma dallat 'alaih. Karena di zaman itu mereka sangat paham dengan la ilaha illallah. Wa fi dzalikal waqt lam yakun bi Makkah illa muslim aw kafir. Dan pada waktu itu memang tidak ada di kota Makkah kecuali imma muslim wa imma kafir. Barakallahu fiik. Sangat jelas. Yang masuk Islam jelas dengan keislaman, keimanan. Waktu itu belum ada cerita orang munafik. Ada, tidak ada cerita pura-pura. Karena siapa yang beriman dia akan mendapat gangguan, akan mendapat siksaan. Barakallahu fiik. Bahkan ada yang dibunuh. Sehingga orang tidak mau berpura-pura. Barakallahu fiik. Muslimnya ya harus dengan sabar. Barakallahu fiik. Kafirnya mereka masih terang-terangan karena mereka mayoritas, mereka memiliki kekuatan. Jadi cuma dua. Tidak ada cerita pura-pura. Barakallahu fiik. Orang munafik tidak kuat. Tidak kuat dengan kepura-puraannya dalam kondisi apa? Dia disakiti, tidak mampu dia. Barakallahu fiik. Tidak bisa dia. Karena dia berpura-pura masuk Islam sekedar untuk apa? Untuk cari selamat. Ini tujuannya dia berpura-pura masuk Islam untuk mendapatkan keselamatan. Barakallahu fiik. Untuk mendapatkan keselamatan. La haula wa illa billah. Lah sementara kalau dimakan enggak bisa dia selamat kalau masuk Islam. Dia akan dicibir, dia akan dipukuli, dia akan disiksa, dia akan di haula wa illa billah. Sehingga tidak ada lagi tidak ada di zaman itu kecuali apa? Muslim atau kafir. Fala yaquluha illa man taraka syirk. Maka tidak ada seorang pun yang mengucapkan la ilaha illallah kecuali memang dia akan meninggalkan kesyirikan karena tahu konsekuensinya. Wa bari amin, dan dia perlu berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku syirik. Walamma hajara Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu ila al-Madinah wa ashabahu ila al-Madinah. Dan maka ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, demikian juga para sahabatnya, kana fihal muslimuna al-muwahhiduna wal munafiquna alladhina yaquluna bi asnatihim hum ya'rifuna ma'naha lakin la ya'taqidunahu. Nah, ketika Rasulullah dan para sahabatnya sudah pindah ke Madinah, di Madinah inilah ada yang muslim, ada yang munafik, ada yang kafir. Adapun orang munafik, mereka mengatakan la ilaha illallah dengan lisan mereka. Tahu maknanya akan tetapi mereka tidak meyakininya. Tidak meyakini. Lima fi qulubihim minal adawati wasyakki warraib. Kenapa? Karena dalam hati mereka ada permusuhan terhadap Islam dan kaum muslimin. Wasyak, ada di dalam hati mereka keraguan. Barakallahu fiik. Plin-plan. Fahum ma'al muslimina bidhahir al-amal dunal batin. Maka mereka orang-orang munafikin ini bersama dengan kaum muslimin secara zahir. Baik. Allahul musta'an. Tidak batinnya, batinnya bersama orang kafir. Ini orang-orang munafikin di tengah-tengah. Barakallahu fiik. Kata Allah Subhanahu wa taala, la ilaha ula wa la ilaha ula. Orang-orang munafikin tidak 100% bersama dengan orang kafir, juga tidak 100% bersama dengan orang mukmin. Barakallahu fiik. Lahirnya saja, penampakannya saja dia sebagai seorang muslim, tapi hatinya kafir. Oleh karena itu loyalitasnya mereka terhadap siapa? Terhadap orang kufar, Yahudi wa Nasara. Wa fihal yahudu wa akarrahum Rasulullah SAW lamma hajara. Wa wa'adahum bi alla yakunuhu wa la yudahiru alaihi aduan. Kama huwa madhkurum fi kutubil hadithi wa siyar. Wa fihal yahud, di kota Madinah ini ada juga orang-orang Yahudi. Qad aqarrahum Rasulullah SAW lamma hajara. Dan Rasulullah SAW membiarkan mereka dan melakukan perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi Madinah. Taib. Wa wada'ahum bi alla yakhunuhu wa la yudahiru alaihi adwa. Dan wa wa'adahum, Rasulullah melakukan perjanjian dengan orang-orang Yahudi bahwa mereka tidak boleh mengkhianati Rasulullah dan tidak boleh menolong siapapun dalam rangka memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kerjasama dalam rangka menjaga keamanan dan kenyamanan kota Madinah. Kamu madzkur sebagaimana yang disebutkan dalam kutub al-hadis wa siyar dalam kitab sejarah. Barakallahu fiik. Qawluhu kalimatan qala al-Qurtubi bin nasb ala annahu badalu min la ilaha illallah. Kalimatan bin nasb. Imam al-Qurtubi mengatakan kalimatan, bukan kalimatun, tapi kalimatan sebagai ganti dari la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah sebagai maf'ul. Barakallahu fiik. Maf'ul qawl. Wa yajuzu rafa' ala annahu khabarun mubtada' mahdhuf. Bisa juga dirafa'kan kalimatun sebagai khabar mubtada mahdhuf. Qawluhu uhajju laka biha 'inda Allah. Aku akan membela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau engkau mengatakan dan mengucapkan kalimat ini. Wa bi tasydidil jim min al muhajjah. Wal muradu biha bayan hujjati biha. Aku akan membela engkau. Law qalaha fi dhalikal ilkal hal. Seandainya sang paman mengucapkan la ilaha illallah pada kesempatan, tapi ternyata tidak dia ucap. Qawluhu dalil ala anil amala bil khawat. Wa fihi, dalam hadis ini ada dalil bahwa amalan itu sesuai dengan akhir akhir dari manusia itu, barakallahu fikum, kehidupan terakhir yang dijalani oleh manusia itu yang menjadi perhitungan. Walaupun kafir sepanjang hidupnya, ketika mati dia masuk Islam, barakallahu fikum, maka dia dikatakan muslim dan masuk surga. Barakallahu fikum. Sebaliknya, ketika dia selama hidupnya, barakallahu fikum, dia sebagai seorang muslim menjelang kematiannya dia kafir, ya mati kafir dia. Masuk neraka kekal di dalamnya. Barakallahu fikum. Maka kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang as-sabat, kokohan, barakallahu fikum. Kokohan, Allahumma tsabbitni 'ala al-islam was-sunnah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan doa-doa yang lainnya yang menunjukkan bahwa kita berharap semoga Allah mematikan kita di atas hidayah, di atas petunjuk tauhidan dan ketaatan kepada-Nya. Barakallahu fiik. Ini sangat bahaya karena amalan itu di yang menjadi patokan itu adalah akhirnya. Barakallahu fiik. Lianahu law qala bi tilkal hal mu'taqidan ma dallat alaihi mutabiqatan min an-nafi wal itsbati lana fa'at. Karena seandainya sang paman yakni Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah pada saat itu dalam keadaan dia yakin, barakallahu fiik, mu'taqidan ma dallat alaihi mutabiqatan min an-nafi wal itsbat, yang mengandungi penafian dan penetapan, menafikan seluruh Tuhan bahwa tidak ada yang boleh disembah dan ditetapkan hanya Allah yang boleh disembah, namanya itsbat. Barakallahu fiik. Seandainya dia mengucapkan ucapan itu, maka dia akan mendapatkan manfaat dari ucapan la ilaha qawluhu. Faqala lahu atargabu ammillati abdul muttalib. Maka keduanya, dua orang ini, Abdullah bin Abi Ubay dengan Abu Jahal, mengatakan, apakah engkau wahai Abu Talib benci terhadap agama bapakmu sendiri Abdul Muttalib? Takrahu al-hujjat al-mal'unah. Dua orang ini mengingatkan Abu Talib dengan hujjah yang terlaknat mengikuti bapak moyang. Lati yahtaju bihal musyrikuna alal mursalin, yang dijadikan hujjah oleh orang musyrikin terhadap para rasul. Kekauli Fir'aun lali Musa, sebagaimana ucapan Fir'aun kepada Musa, fama balul qurunil ula. Nah terus, bagaimana generasi-generasi yang telah mati di atas apa yang menjadi keyakinannya, tidak mengikuti rasul maktub? Ya kata Musa, ilmu indallah, itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak usah disebut-sebut yang telah lalu. Sekarang ente ini, ente diajak masuk Islam. Orang sudah mati, urusan mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Waqaulu ta'ala wa kadhalika ma arsalna min qablika min fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna abana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Demikian juga tidaklah kami mengutus seorang pun dari kalangan para rasul sebelum engkau di satu negeri, beri peringatan kecuali orang-orang yang merupakan tokoh atau penguasa negeri itu mengatakan inna wajadna abana ala ummah. Sungguhnya kami telah mendapati bapak kami di atas petunjuk. Inna ala asharihim muqtadun, dan kami hanya sekedar mengikuti apa yang mereka telah jalankan. Alhamdulillah. Baik. Ini berhujjah dengan bapak moyang. Baik. Nah terus bapak moyang kami kalau semati bagaimana? Baik. Sementara bukan sedikit orang-orang yang seperti model ini. Orang yang sudah meninggal dunia, urusan mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini tegak hujjah di atas ini. Di hadapan ini. Yang mengharuskan anda harus ikut. Kalau tidak mau, ya ancaman. Qauluhu fa'ada alaihi Nabi SAW. Fa'ada. Setiap Rasulullah mengajak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dua orang ini pun mengulangi ucapannya. Targabu amillati abdul talib. Bihi ma'rifatuhuma ma'na la ilaha illallah. Dua orang musyrik ini, tokoh musyrikin ini sangat paham makna la ilaha illallah. Karena huma arafa anna Abu Talib law qalha la tabarra min millati Abdul Muttalib. Duanya sangat mengerti, sangat paham. Seandainya Abu Talib mengatakan la ilaha illallah, secara otomatis dia berlepas diri dari agamanya Abdul Muttalib. Fa inna millata Abdul Muttalib hiya syirku billahi fil ilahi ilahiyatihi, karena agamanya Abdul Muttalib adalah mempersekutukan Allah dalam masalah uluhiyah. Wa amar rububiyyah faqad aqarru biha kama taqaddam. Adapun masalah rububiyyah, semuanya orang-orang musyrikin pada saat itu mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki, Allah yang memiliki segala-galanya dan seterusnya. Faqad qala Abdul Muttalib la abra'a. وقد قال عبد المطلب لأبرهة أنا رب الإبل والبيت له رب يمنعني. عبد المطلب بارك الله فيك. عبد المطلب sang kakek, kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam بارك الله فيك. Ayah dari Abu Talib بارك الله فيك. Abu Talib, musyrikin di zaman dahulu, mereka sangat paham tentang rububiyah dan meyakini rububiyatullah. Ketika Raja Abraham ini datang dari negeri Yaman membawa pasukan bergajah yang begitu hebat, berkelabu. Dan orang-orang Quraisy pada saat itu melihat, tidak ada gunanya kita ini melawan ini, tidak ada kemampuan kita. Akhirnya apa? Abdul Muttalib sebagai tokoh pada saat itu memerintahkan masyarakatnya untuk mengungsi. Pergi semuanya. Naik ke gunung. Tinggalkan kota Makkah. Biar aku yang mendatangi Raja Abraham. Abdul Muttalib adalah orang yang sangat berwibawa. Disertai dengan perawakan yang sangat gagah. Orang yang berkuat. Wibawanya, kemudian perawakannya, wajahnya memang orang akan segan. Berkelab. Begitu Abraham melihat Abu Abdul Muttalib, dia langsung sangat sungkan sebenarnya. sangat sungkan terhadap Abdul Muttalib. Kemudian diajalah dialog, apa yang kau inginkan wahai Abdul Muttalib? Kata Abdul Muttalib, saya hanya menginginkan unta-unta saya yang diambil oleh bala tentaraan. Sekian puluh ekor. Abu Rahal langsung mengatakan, cuma itu yang kau inginkan? Engkau tidak mengkhawatirkan ini Ka'bah Baitullah ini? Kami jauh-jauh datang sekedar untuk meratakannya. Sementara engkau dari tadi aku sebenarnya sudah sungkan. Tapi ketika engkau hanya meminta unta-untamu, kau pikirkan dirimu sendiri. Artinya yang tadi jadinya segan akhirnya hilang rasa sungkan dan segan itu dari Raja Abraham. Ini yang dikatakan oleh Abdul Muttalib. Saya pemilik unta-unta itu. Saya berhak untuk mintanya kembali. Ini Ka'bah ada pemiliknya. Dia akan menjaganya. Yani Allah Subhanahu wa taala, Anda tidak akan pernah dibiarkan untuk mengapa-ngapain Ka'bah ini, Baitullah ini. Barakallahu fiik. Ini keyakinan musyrikin di zaman itu. Barakallahu fiik. Kalau masalah rububiyah mereka sangat yakin. Tapi mereka dikatakan musyrik karena mereka menyembah Allah, menyembah juga yang lain. Disitulah letaknya dikatakan mereka sebagai musyrik. Kalau keyakinan Allah sebagai pencipta, dari dulu mereka meyakini Allah yang memberi rezeki, Allah yang hidupkan, Allah yang matikan, Allah pemilik arsy dan seterusnya. Barakallahu fiik. Abdul Muttalib mengatakan, ana rabbul ibil. Saya pemilik unta ini. Katakan 70 ekor atau 80 ekor walhasil untanya dia minta. Wal baitu lahu rabbuh. Ini Ka'bah ada pemilik, bukan saya pemilik. Barakallahu fiik. Yamna'uhu minka. Kita tidak bisa apa. Barakallahu fiikum. Ini pasukan bergajah ini luar biasa. Maka bisa rata. Barakallahu fiikum. Dengan pasukan Abrah. Mulai dari mana? Mulai dari Yaman. Setiap ada orang atau pasukan perang yang mencoba menghalangi, dilibas habis oleh dia. Karena ada yang masih, apa istilahnya, masih memiliki gira kecemburuan. Masa apa murid? Orang senantiasa setiap tahun pisah anak, apa mau kasih hancur? Dia berusaha untuk melawan, menghalangi, tapi tidak punya apa-apa. Karena begitu besar nih pasukannya Abraham. Siapa mencoba digilas habis. Barakallahu fiik. Sehingga orang Makkah sendiri tidak mampu untuk menghalanginya. Abdul Muttalib mengatakan, mengungsi semua. Barakallahu. Kemudian mendatangi siapa? Raja Abrah. Itulah. Dia meminta ontanya sendiri. Wal baitulahu rabbun yamna'uh. Adapun Ka'bah ini yang kau berencana untuk meratakannya, itu bukan milik. Ada pemiliknya yang akan menghalangi Anda dari keinginan Anda. Barakallahu fiik. Kata Abraha, pulangkan. Unta-untanya orang kasih. Diberikanlah untanya dan dibawa. Barakallahu fiik. Setelah itu Abraha pun usaha untuk mengomando. Ayo, ratakan ini Ka'bah. Begitu apa namanya gajahnya ini yang paling besar yang ditungganginya diberdirikan untuk menghadap Ka'bah, maka gajah ini enggan maju. Ditarik ke kiri langsung lari ke kiri, atau ditarik ke kanan langsung lari ke kanan. Begitu dihadapkan ulang ke Ka'bah langsung menderum dia ke bawah, tidak mau maju. Barakallahu fiik. Tarik ke sana, cepat sekali dia berdiri kemudian berlari. Barakallahu fiik. Diarahkan ulang ke Ka'bah, tidak mau. Sampai datang burung ababil yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Di setiap kakinya pada bat. demikian juga di paruhnya ada batu. Berkelak yang datang dan membuang bebatuan itu di pasukan, berkelak fikum di pasukannya Abrah. Dan batu ini, ya kalau mungkin sama sekarangnya sama seperti itu. Jatuh di atas kepala langsung keluar di kubur. Berkelak fikum. Pas orang mati atau setengah mati. Barakallahu. Abraha pun kena, tapi tidak mati seketika itu juga. Dia melihat kondisinya tidak sangat sangat tidak memungkinkan, akhirnya dia suruh bubar balik. Barakallahu. Di pertengah perjalanan dia mati. Gara-gara hebat ini. Alhasil barakallahu bikum, orang-orang dari zaman dahulu mereka sangat yakin tentang rububiyatullah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka dicap musyrik karena apa? Menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Antas takut.